الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. إخوان في الدين، أعزني وأعزكم الله تعالى جميعا، kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Qulubur Rijal wa Taghayyuruha min Halin ila Hal, sebuah tulisan milik Syekh Said bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam sebelumnya, sang penulis terangkan kepada kita pada beberapa alinea bahwa untuk bisa selamat dari terjadinya fitnah, yakni dengan cara at-tafaqquh fi dinillah, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun terangkan kepada kita bahwasanya ketika terjadi fitnah, mangsa atau korban dari fitnah keseringannya adalah ahlul jahal, yakni orang-orang bodoh atau orang-orang yang memiliki kelalaian dalam memahami al-haq, atau orang-orang yang salah dalam memahami tentang pondasi-pondasi syariat. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa dari kajian. Kita baca kata sang penulis Syekh Said bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i rahimahullahu taala pada halaman 3 dari cetakan ini. Wa hakadha فَالْبَشَرُ يَا إِبَادَ اللَّهِ أُرْضَةٌ لِلزَّلَلِ إِلَّا مَنْ أَصَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَنْبِيَائِهِ فَهُمْ مَأْسُومُونَ عَنِ الضَّلَالِ وَعَنِ الْإِنْحِرَافِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ لِمَا عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَهْلِيَّتِهِمْ. Demikianlah manusia, wahai hamba-hamba Allah, berpotensi untuk tergelincir. Dan ini betul. Dia, ketika dia adalah anak cucu Adam, memiliki peluang untuk salah dan keliru. Dan kesalahan atau kekeliruan tersebut relatif, terkadang besar, terkadang kecil, terkadang berbahaya, terkadang tidak. Dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti memiliki kesalahan, mereka berpotensi untuk melakukan kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran, penyimpangan. Itu berlaku untuk bani Adam seluruhnya. Dibikin juga kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian melakukan kesalahan siang dan malam hari, dan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Oleh karena itu, minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Ketika dia adalah hamba Allah, dia memiliki potensi untuk salah, memiliki potensi untuk keliru, memiliki potensi untuk tergelincir dan menyimpang. Kecuali kata beliau di sini, dari siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia, selamatkan dia dari kalangan para nabinya. Para nabilah yang memiliki sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Kata beliau berikutnya di sini, mereka lah yang terjaga, ini Allah yang menjaga mereka dari kesesatan, dari penyimpangan, sebagai bentuk kehormatan dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka, serta Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya mereka pantas untuk mendapatkan penjagaan tersebut, para nabi yang selamat. Oleh karena itu, barakallahu fikum jami'an, beliau akan datangkan juga sebagai bentuk penjelasan kepada kita, ketika kita ingin menjadikan suatu sosok sebagai panutan dan suri toladan dalam diikuti, jadikanlah mereka adalah para nabi, bukan kepada para tokoh yang tidak selamat dari penjagaan kesalahan. Kalau mau bergantung, bergantung pada dalil, jangan bergantung pada para tokoh. Karena tokoh juga punya peluang untuk keliru, punya peluang untuk tergelincir. Sebagian salah mengatakan bahwa ketika kalian bersandar, jangan bersandar sama orang, karena orang pun bisa tergelincir. Artinya ketika kita bersandar kepada sesuatu yang bisa tergelincir, ketika kita tergelincir, kita mau ikut tergelincir. Bersandar pada sesuatu yang terdapat penjagaan dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka adalah para nabi dan rasul. Pada poin ini bisa kita petik pelajaran yang berkaitan dengan judul kitab. Barakallahu fikum jami'an. Bahwasanya siapapun tanpa terkecuali dari kalangan manusia memiliki peluang untuk salah dan keliru, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan mereka dari kekeliruan tersebut, dan mereka adalah para nabi dan rasul. Ketika bukan dari kalangan para nabi dan rasul, setinggi apapun keilmuan dia, sebesar apapun derajat dia, setinggi apapun tingkat ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti memiliki peluang untuk salah. Artinya, di sini kita dilarang untuk taklid, dilarang untuk mengkultuskan dan mengkuduskan para tokoh dengan ucapan bahwasanya mereka pasti mengetahui segala-galanya, mereka adalah orang yang telah mempelajari agama ini sebelum kita mempelajarinya, mereka pasti memiliki pengetahuan yang belum tentu ada pada diri kita. Oleh karena itu mereka terjaga dari kesalahan. Tidak, yang terjaga dari kesalahan adalah para nabi dan rasul. Kita lanjutkan, masih pada halaman yang sama. Kata Asy-Syaikh Sa'id bin Da'as Al-Yafi'i rahimahullahu taala, "Wa li hada ya ibadallah." Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, tabata fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala, "Wa aina ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'." Fayasbiku alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, telah datang dalam sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau pernah berkata. Ini adalah hadis Ibnu Mas'ud dalam sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang dia mengamalkan amalan penduduk surga sampai-sampai tidak ada batasan antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta. Ya, artinya sangat dekat jarak antara dia dengan surga. Hampir-hampir dia memasukinya. Hampir-hampir dia memasukinya. Hanya saja catatan amalan dia yang ada di Lauhul Mahfudz mendahului dia. Dari sisi akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia pun masuk ke dalamnya. Kembalikan dari hadis ini lagi bahwasanya wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Artinya seseorang yang mungkin nampak dengan mata kepala kita, entah itu kebaikan ataupun keburukan, jangan kita pernah memvonis bahwasanya dia telah selamat ketika dia adalah orang-orang baik. Jangan juga memvonis bahwasanya dia adalah penduduk neraka ketika nampak dengan mata kepala kita dia adalah mengamalkan amalan penduduk neraka. Selama hayat masih dikandung badan, belum bisa kita memvonis bahwasanya dia penduduk surga ataupun penduduk neraka. Beliau terangkan kepada kita tentang makna dari hadis ini dengan fawaid yang pasti. Kata beliau, "Wa hadha nassun wadihun wa dalilun kafin." Yaj'alul insana ala qa'idatin 'azimatin ala wa huwa annal ibrata bil khawatim bikamalin nihayati wa annal ibrata ya ibadallah bikamalin nihaya la bil bidayah. Ini yang kita inginkan. Bahwa makna dari hadis di atas adalah apa yang beliau sebutkan kepada kita tentang satu kaidah, kita terjemahkan. Ini adalah teks yang jelas, dalil yang cukup menjadikan seseorang itu berada di atas kaidah yang agung. Ketahuilah, kaidah tersebut adalah tolok ukur seseorang adalah dengan akhir hayat dia, dengan penutup amalan dia. Jadi bukan dinilai dari sekarang yang kita lihat dengan mata kepala kita, belum tentu. Karena seseorang selama masih hidup masih ada peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membolak-balik hatikan dia, untuk mentergelincirkan dia. Annal ibrata bil khawatim, sesungguhnya saja tolak ukurnya adalah 6 dengan akhir hayat dia. Bikamalin nihaya. Dinilai dari akhir hayat hidup dia secara sempurna. Wa annal ibrata la ya ibadallah bikamalin nihayati la bil bidayah, bahwasanya tolak ukur kesudahan seseorang wahai hamba-hamba Allah adalah dengan akhir hayat dia, bukan permulaannya. Dan itu banyak sekali contohnya. Mungkin juga terjadi pada diri kita. Bahwasanya dahulunya mungkin seorang itu terlihat dia adalah pelaku kemaksiatan. Atau mungkin pelaku kebid'ahan. Bahkan bisa jadi juga pelaku kekufuran dan kesyirikan yang merupakan sebab seorang itu kekal dalam neraka. Namun selama hayat masih kandung badan, masih ada peluang bagi dia untuk diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dirubah menjadi yang toleh menjadi soleh, bid'i menjadi sunni, musyrik kafir menjadi muwahid dan mukmin. Hal itu ada. Ada semua kesempatan dan peluangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah penting untuk kita mengetahuinya dan memahaminya. Bahwasanya al-ibratu bil khawatim, tolak ukur adalah akhir kesudahan di akhir hayat seseorang, itu yang dinilai. Kemudian lanjut beliau, fakam min insanin kanat bidayatuhu fima yabdu linnasi ala khairin wa ala ilmin wa ala da'watin ila sunnati wa ila al-haqqi yahuzzul manabir wa yumli al-mahabira wa hakadha aydan fasihul lisan wa rubbama kana wasi'al ilmi ila ghairi dhalika walakin yukhtamu lahu bisu'in wa yasiru amruhu ila dolalin wa anhirafin wa hadha huwa misdaku kawlihi alaihi salatu wassalam hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiku alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha waliyad billah. Beliau bawakan lagi keterangan tambahan akan hadis yang beliau bawakan di atas. Berapa banyak manusia yang mana permulaan dari hidup dia adalah nampak bagi umat manusia di atas kebaikan, di atas ilmu pengetahuan, di atas dakwah, menyuruh kepada sunnah, menyuruh kepada al-haq. Terkadang dia menggoyang mimbar. Terkadang dia memiliki banyak tulisan. Artinya apa? Dia sudah sampai pada tingkatan orang-orang yang disifati di sini. Dia punya ilmu, dia punya dakwah, menyuruh kepada sunnah, menyuruh kepada al-haq. Termasuk dari khutbah. Termasuk juga memiliki tulisan. Artinya apa? Dari kalangan masyayikh. Dari kalangan pemilik ilmu. Terkadang juga seseorang kita lihat dia memiliki 6 lisan. Pandai bersilat lidah. Terkadang juga kita jumpai dia memiliki ilmu dan wawasan yang luas dan seterusnya. Akan tetapi bisa jadi dia ditutup dengan kejelekan. Waliyadubillah su'ul khatimah. Akhirnya, jadilah perkara dia menuju kepada kesesatan dan penyimpangan. Dan ini sebagaimana dibenarkan oleh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta, namun catatan amalan dia mendahului dia. Akhirnya dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, lalu dia pun masuk ke dalamnya. Dan ini kemungkinan terjadi kepada siapapun kecuali mereka adalah para nabi dan rasul. Jadi jangan heran ketika seorang mungkin tadinya dia adalah orang yang apa yang disebut oleh seorang penulis di sini. Memiliki ilmu, memiliki dakwah, menyuruh kepada sunnah, menyuruh kepada al-haq. Boleh tambahkan lagi dengan sifat-sifat yang mungkin jarang orang mencapai derajat dan martabat tersebut. Terkadang dia juga, bukan cuma sekedar khotib, bukan cuma sekedar naik, berorasi dan berpidato di atas mimbar. Bahkan, yahuzzul manabir, menggoncang mimbar. Artinya ketika dia berkhutbah, membuat orang tercengang, membuat orang kagum dengan isi khutbah dia. Wa yumli al-mahabir, terkadang juga dia memiliki tulisan. Tambahkan lagi, boleh sifati lagi dengan sifat-sifat yang jarang orang sampai pada tingkatan tersebut. Fasihul lisan, juga memiliki fasohah dalam berucap, wawasan ilmu pengetahuan yang luas. Namun keseluruhan itu adalah al-ibratu bil khawatim. Belum ada jaminan keselamatan. Makanya datang dari atsar yang indah dari seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Kata dia, mangkana mustannan falyastanni bimangkotmat fa innal hayy la ya'man 'alaihil fitan. Ucapan yang indah. Nah, yang hendaknya kita jadikan di depan pelupu mata kita bahwasanya inilah yang kita jadikan sebagai tolok ukur. Kata Ibnu Mas'ud yang artinya adalah barang siapa di antara kalian yang mau mengambil contoh panutan atau suri toladan, maka ambil contoh dari orang yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup belum selamat dari fitnah. Dan betul apa yang sang sahabi katakan. Ambil contoh dari orang yang sudah meninggal. Yang ketika dia meninggal, namanya dia mengharumkan agama Islam. Sejarah mencatat bahwasanya dia adalah orang yang baik, meninggal di atas kebaikan, meskipun kita tidak bisa menjamin bahwasanya dia penduduk surga atau penduduk neraka. Hanya saja intinya di sini adalah seseorang yang masih hidup, masih ada peluang untuk dia tergelincir, untuk dia menyimpang. Waliyadzubillah. Baru halaman ketiga, di antara belasan halaman yang sang penulis ingin ajarkan kepada kita dalam tulisan beliau ini, yang mana beliau ingatkan kepada kita bahwasanya seseorang meskipun sampai pada tingkatan yang dia telah sampai padanya dari tingkatan-tingkatan kemuliaan yang jarang orang sampai pada tingkatan tersebut, jangan pernah mengatakan bahwasanya dia telah selamat dunia akhirat. Belum tentu. Karena tolok ukurnya adalah di akhir hayat dia. Beliau ingin mengobati kepada kita suatu penyakit atau beberapa penyakit, diantaranya adalah taklid. Jangan taklid. Beliau ingin mengobati kepada kita juga beberapa penyakit, diantaranya adalah orang itu ada peluang untuk tergelincir setinggi apapun derajat dia ketika kita lihat dengan pandangan mata kita. Makanya berpegang dengan dalil. Datang dari ucapan Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, i'rifid dalil ta'rifur rijal. Ketahuilah dalil, engkau bisa menilai mana sebenarnya yang kokoh di atas agama. Dalil yang diketahui. Bukan ketahui rijalnya, bukan ketahui tokohnya. Belum tentu engkau mengenal tentang dalil. Kenali dulu dalil. Setelah mengetahui dalil, baru kita bisa memilah-milih. Oh, yang ini di atas keistiqomahan. Oh, yang ini tergelincir atau menyimpang. Dalil yang diketahui. Artinya apa? Kita punya ilmu. Kita punya filterisasi. Kita punya tolok ukur yang dengannya kita bisa menilai bahwasanya orang ini di atas keistiqomahan atau tidak. Dalil. Kata beliau berikutnya, lanjutan dari apa yang beliau sebutkan di atas masih berkaitan dengan hadis Ibnu Mas'ud tentang al-amal bil khawatir. Wal maqsudu ya ibadallah min hadza annal insana la yakunu mizanuhu wa la mi'yaruhu fi taqwimir rijali wa fi taqwimil ashkhasi bimujarradil iqtirari wa bimujarradil al-bidayat balil ibratu bikamalin nihayat. Dan maksud dari ini, wahai hamba-hamba Allah, maksud dari apa yang beliau kemukakan di depan, bahwasanya tolak ukurnya adalah akhir hayat seseorang. Bukan permulaannya. Terkadang permulaannya baik, bisa jadi akhirnya buruk. Dan kita sebutkan contoh seorang sahabat yang dijuluki pencatat wahyu. Anas pun memuji secara global orang-orang yang dahulunya menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, dua surat yang tergolong panjang di dalam Al-Quran. Nah, ketika dua surat tersebut ada pada seseorang, artinya dia menghafalnya, dia memahaminya. Orang tersebut mulia. Mulia di zaman tersebut. Namun orang tersebut dalam riwayat menyebutkan bahwasanya dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia murtad, apa yang terjadi? Bahkan bumi pun tidak mau menerima jenazahnya. Dan maksud dari ini, wahai hamba-hamba Allah, bahwasanya seseorang janganlah menjadikan timbangan dia, takaran dia dalam menegakkan seseorang atau dalam menegakkan tokoh figur, dalam menegakkan seseorang hanya sekedar tertipu dengan nampak yang nampak dari dia. Jangan hanya sekedar menilai dari permulaannya dia, bahkan tolok ukurnya adalah kesempurnaan dalam akhir hayat dia. Di atas apa dia meninggal dunia? Terkadang sebagian orang kita jumpai, barakallahu fikum, orang yang mungkin menutup dirinya, tidak mau tenar, dan ini yang hendaknya, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul Yuhibbul 'abdat taqiyyul ghaniyyul khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang memiliki rasa cukup dan juga yang menutup dirinya, ya, dia tidak mau tenar dengan amalannya dia, tidak mau menjadi orang yang terkenal. Yang penting antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih selamat amalannya dia, selamat dari riya, selamat dari pamer, selamat dari kesyirikan. Nah, terkadang orang tidak mau menampakkan amalan yang ada pada diri dia. Namun ketika dia meninggal dunia, jadilah dia mungkin orang yang seluruh nah, barakallahu fikum jami'an, alam semesta mengenalnya dia. Allah lah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengangkat penyebutan engkau, ketenaran engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh kecil, Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi, kalau menelusuri tentang asal muasal beliau, tempat tinggal beliau, kampung halaman beliau, wallahi badui di pelosok yang tak terbayangkan ada orang dari luar negeri untuk datang ke tempat tersebut kalau bukan karena ilmu. Tambahkan lagi bahwasanya daerah tersebut tidak menjanjikan dunia, tidak ada makanan yang enak, tidak ada cuaca suhu yang enak, semuanya adalah penderitaan ketika datang di tempat tersebut. Hanya saja karena di tempat tersebut terdapat ilmu, terdapat alim ulama, terdapat mungkin yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong orang datang ke tempat tersebut, Allah yang mengangkat derajatnya. Nah, beliau ingin terangkan kepada kita di sini sampai tulis bahwasanya yang dinilai adalah akhir hayat seseorang. Kata beliau lagi berikutnya, walihada ya ibadallah. Karena mimma awsa bihi a'immatus sunnati wal atba. Sunnati wal ittiba. Wa a'immatul haqqi wad dini annal insana la yaj'alu dinahu marbutan bir rijal. Lianna rijala urdatun lizzalali wa urdatun lil inhiraf, faman ja'ala dinahu marbutan bil ashkhasi wa bir rijal imbahara imma bi fasahati lisan aw bi kathrati tasanif aw bi kathrati atba, fa innahu wal halu kadhalika qad yazillu bi zalali man ta'allaqa bihi wa qad yadhillu bi dalali man ta'allaqa bihi. Kita artikan dulu sampai di sini. Kata Syekh Sa'id bin Da'as Al-Yafi'i Al-Mashushi rahimahullah ta'ala, oleh karena itu wahai hamba-hamba Allah, diantara apa yang para pemimpin sunnah, pemimpin al-ittiba, para imam al-haq dan juga agama mewasiatkan, jadi ini adalah wasiat dari para pemimpin, para a'immah, para imam, imam sunnah, imam al-ittiba, imam kebenaran, imam agama, bahwa seseorang itu jangan menjadikan agamanya bergantung atau terikat pada tokoh figur. Jangan. Ini wasiat para a'immah sunnah, para a'immah agama. Bahwasanya jangan bergantung kepada tokoh. Karena kenapa? Karena tokoh atau figur adalah ada peluang bagi dia untuk tergelincir. Ada peluang bagi dia untuk menyimpang. Dan ini betul. Ketika dia bukan para nabi dan rasul, ucapan dia, perbuatan dia, ada betul ada salahnya. Sampai pada titik ini beliau ingin ajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya bersandar bukan kepada tokoh figur, namun bersandar kepada dalil, bersandar kepada zat yang tidak salah dan tidak keliru, yang mana beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya bergantung pada para tokoh, ketika tokoh tersebut tergelincir, kita pun akan ikut tergelincir bersama dia. Apalagi pada tingkatan taklid, fanatik buta, pokoknya selalu mengikuti apa yang diucapkan, yang dilakukan oleh tokoh tertentu. Salah dan benarnya diambil. Kita ulangi di sini kata beliau bahwasanya di antara apa yang diwasiatkan oleh para pemimpin sunnah, pemimpin agama dan al-haq, bahwasanya hendaknya seseorang tidak menjadikan agamanya terikat atau bergantung pada tokoh figur. Dikarenakan tokoh atau figur adalah memiliki peluang untuk tergelincir dan memiliki peluang untuk menyimpang. Dan barang siapa yang menjadikan agamanya bergantung kepada seseorang atau tokoh tertentu, entah dengan fasihnya lisannya dia, atau banyak tulisan-tulisan dia, atau memiliki banyak pengikut dia, karena sesungguhnya keadaan tersebut bisa jadi ketika dia tergelincir, orang tersebut pun tergelincir. Bisa jadi ketika imam tersebut, orang yang dijadikan tokoh atau figur tersebut sesat atau menyimpang, orang yang mengikuti pun ikut sesat dan menyimpang. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ittabi'u kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah. "Ma unzila ilaikum mir rabbikum," apa yang Rabb kalian turunkan kepada kalian, yakni dari Rabb, ikuti apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan adalah Al-Qur'an, yang Allah turunkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti dua hal tersebut. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain apa yang Allah turunkan dari kalangan wali-wali, dari kalangan pembela, penolong, pembantu. Namun di akhir ayat Allah tutup dengan qalilan ma tadzakkarun, sangat sedikit antara kalian yang mau mengambil pelajaran dari nasihat di depan, dari teguran di depan, dari ayat yang di depan. Artinya sangat sedikit orang yang selamat dari fitnah mengikuti tokoh dan figur. Itu nas dari Al-Qur'anul Karim. Kebanyakan orang mengikuti tokoh, mengikuti figur. Dan itu fenomena yang kita rasakan, barakallahu fikum jami'an. Ini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak turunnya ayat tersebut. Terus sampai Allah Subhanahu wa taala mewarisi bumi sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan kita merasakan di zaman kita sekarang ini begitu banyak orang yang hanya mengikuti sekadar tokoh dan figur. Artinya ketika tokoh dan figur tersebut jatuh, menyimpang, tergelincir, begitu banyak orang yang ikut tergelincir, menyimpang bersama ketergelinciran tokoh dan figur tersebut. Waliyadubillah. Hanya sedikit orang yang mengambil pelajaran dari na'am nas-nas Al-Quran dan hadis serta nasihat para a'immah semacam ini. Lanjut beliau lagi. Walakin yaj'alu dinahu marbutan bil ma'sumi alaihi salatu wassalam alladhi huwa ma'sumun wa dinuhu dinu haqqin talaqqahu anillah wa manhajuhu manhaju rusdin wa sadadin akhadahu an rabbih subhanahu wa ta'ala. Kita artikan dulu. Akan tetapi hendaknya menjadikan agamanya itu terikat atau tergantung dengan zat yang terjaga, dan beliau adalah alaihi salatu wassalam. Ikuti, ambil agama, bergantung dan juga mengikuti nama agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah terjaga, terjaga agama beliau. Agama beliau adalah agama yang hak, yang beliau ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Manhaj beliau adalah manhaj yang lurus, kuat, kokoh, yang beliau ambil manhaj tersebut dari Rabb-nya Subhanahu wa taala, bi wahyin min indillahi la min indi nafsihi. Sumber agama, sumber manhaj yang kokoh tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil dari jalur mana? Dari jalur wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari jalur beliau sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil agama, mengambil manhaj, mengambil syariat dari Allah. Artinya apa? Ikuti Allah Subhanahu wa taala dengan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, tidak pantas bagiku untuk merubah syariat, merubah agama, merubah Al-Qur'an dari diri pribadiku sendiri. Artinya apa yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, tidak ada perubahan. Beliau adalah orang yang jujur terpercaya. Tidak ada menyembunyikan satu ayat pun. Tidak ada merubah, mengganti, menambah, mengurangi apa yang beliau dapati dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berkat dari rekomendasi Allah tabaraka wa taala. Dengan ayat aja beliau bawakan kepada kita di sini, di antaranya apa yang telah kita baca dan terjemahkan di atas. Allah perintahkan kepada beliau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah tidak pantas bagiku untuk merubah isi kandungan Al-Qur'an, isi merubah agama, merubah syariat dari diri pribadiku sendiri. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la khadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus teguran kepada kita. yang membaca ayat ini, seandainya dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqawwala alaina, mengada-ngada tentang kami, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia mengarang, membuat sesuatu yang baru, menceritakan bukan yang datang dari kami, ba'dul aqawil, dari sebagian ucapan atau perkataan, seandainya Muhammad mengarang-arang, seandainya Muhammad mengada-ngada, seandainya Muhammad membuat sesuatu yang tidak datang dari kami, la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan siksaan kepada dia dengan tangan kanan. Ungkapan tentang kanan-kanan, kalau kita di tangan di enam manusia, artinya ini siksaan yang pedih, siksaan yang kuat. Ini ancaman dari Allah kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang bukan datang dari kami, mengada-ngada, mengarang-arang sesuatu yang bukan dari kami, dia katakan bagian dari kami, niscaya akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqata'na minhul watin. Tambahkan lagi ancaman siksaan tersebut lebih keras lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tak seorang pun di antara kalian yang bisa mencegah siksaan pedih tersebut dari kami. Tak seorang pun bisa menolong dia, tak seorang pun bisa membela dia, yakni sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semuanya sebagai penguat bahwasanya apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah murni, bersih, suci, tanpa ada perubahan dan penggantian. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ini sebagai penguat lagi. Tidaklah dia, yakni sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berucap dari hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dengan ayat ini, namanya wahyain. Al-Quran adalah wahyu, sebagaimana sunnah juga adalah wahyu. Dua wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam juga adalah wahyu, disandarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kisah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah, seorang penghulu ahlul hadis, yakni pemimpinnya ahlul hadis, dia menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Namun dia minder. Abu Hurairah radhiyallahu anhu minder dengan keadaan Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang lebih muda usianya daripada dia. Kemudian gesit juga belajar dari sisi, dia mengatakan bahwasanya Abu Hurairah minder dari Abdullah bin Amr bin As karena Abu Hurairah andalan dalam ilmu hadisnya adalah hafalan. Dia mengandalkan hafalannya, sedangkan Abdullah bin Amr bin As dia menulis. Dia apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tulis. Meskipun kesimpulan akhirnya adalah Abu Hurairah, secara mutlak dia adalah penghulu ahlul hadis, ashabul hadis, pemimpin ahlul hadis secara mutlak. Namun ini keadaan yang akan kita ceritakan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As dahulunya dia menulis apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketahui oleh para pembesar kaum Quraisy dari kalangan sahabat kibar, mereka mengetahui keadaan Abdullah bin Amr bin As yang menulis segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditegur. Ditegur oleh sebagian sahabat kibar dari kalangan Quraisy. Dengan ucapan mereka bahwasanya ataktubu kulla syai'in min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad takallama bi ghadabin. Apakah engkau menulis segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau terkadang berucap juga dalam keadaan murka atau marah? Artinya tidak patut untuk ditulis semuanya. Tulislah yang penting. Yang tidak harus ditulis, jangan ditulis. Namun Abdullah bin Amr bin As menulis segala sesuatu. Akhirnya dia menahan diri untuk menulis ketika mendapatkan teguran tersebut. Namun dia mengeluhkan kritikan kepada dia tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tadinya aku menulis seluruh yang keluar dari lisan engkau, namun aku ditegur oleh para sahabat kibar dari kalangan kaum Quraisy, akhirnya aku pun menahan diri untuk menulis. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Amr bin As sebagai perawi hadis tersebut sekaligus kepada kita yang mendengar hadis tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu fa wallahi la yakhruju min hada illa al-haq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulislah, tidaklah keluar dari sini, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarat kepada mulut beliau, lisan beliau, tidaklah keluar dari sini kecuali itu adalah al-haq, pembenaran akan apa yang datang kepada kita dari surat An-Najm, ayat dari surat An-Najm, bahwasanya ucapan beliau adalah juga wahyu, sebagaimana Al-Quran juga adalah wahyu. Sampai pada titik ini, sang penulis, yakni Syekh Sa'id bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala, ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mengambil contoh, panutan atau suri toladan, ambillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat jaminan bahwasanya agama beliau adalah agama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan beliau adalah ucapan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Jangan bergantung kepada tokoh atau figur yang memiliki peluang nam untuk tergelincir dan menyimpang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini. Kita lanjutkan alinea-alinea yang lainnya pada lain kesempatan. Kita akhiri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.